Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang kelima dari kajian kita membahas al-manzum al-mimiyah fil wasaya wal-adab al-ilmiyah. Masih dalam rangkaian kuliah mafatih al-ilm. Kita telah membaca hingga ke bait syair yang ke-45. Kemudian pembahasan berikutnya di halaman 31, bait syair yang ke-46. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدم. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan Nabi kita al-Mustafa, وقدم المصطفى, Nabi kita al-Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, قدم mendahulukan, بالعلم حامله, orang-orang yang menyandang ilmu. A'zim bidalika. Maka agungkanlah perkara tersebut. Maksudnya Nabi mendahulukan. Perintah Nabi atau kondisi Nabi mendahulukan. Agungkan hal tersebut. Bisa diartikan begitu dan bisa juga diartikan betapa agungnya hal tersebut. Betapa agungnya hal tersebut. Bidalika takdiman lidi qadami, sebagai pendahuluan bagi di qadam, orang yang memiliki kaki, orang yang memiliki pijakan kuat. Maksudnya dia di dalam ilmu dan mengajarkan ilmu sudah dahulu, sudah lama, sudah memiliki keutamaan dan kemuliaan di situ. Iya. Di sini penulis rahimahullahu taala ingin menegaskan pembahasan takdim hamilil ilm ala ghairihi, pengedepanan penyandang ilmu di atas selainnya. Orang yang menyandang ilmu itu dikedepankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sejumlah perkara. Di dalam sejumlah perkara. Di dalam hal yang merupakan wilayah keagamaan, beliau mendahulukan orang-orang yang berilmu. Karena itu di dalam Sahih Muslim, dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya ummul qaumah aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam suatu kaum adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling qari, orang yang paling bagus membacanya terhadap Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Kalau mereka dalam qira'ah bacaan Al-Qur'an sama, maka yang didahulukan, yang paling berilmu di antara mereka tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawaan, kalau mereka di dalam sunnah sama, fa aqdamuhum silman aw sinnan, maka yang didahulukan adalah yang paling dahulu masuk Islam atau paling tua umurnya. Iya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan di dalam imam salat orang yang berilmu di atas selainnya. Orang yang berilmu di atas selainnya. Iya. Demikian pula di dalam penguburan jenazah. Jadi kalau misalnya di sebuah liang lahat ini banyak jenazah yang mau dikubur, maka yang didahulukan dimasukkan ke dalam liang lahat itu adalah orang yang paling banyak ilmunya. Karena itu di perang Uhud ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang yang meninggal dikafani dalam satu kain, dua orang, kemudian Nabi berkata, ayyuhum aktsaru akhdhal lil Qur'an. Siapakah yang paling banyak mengambil Al-Quran di antara dua orang ini? Kalau ditunjuk kepada salah seorang dari keduanya, maka Nabi kedepankan dia di liang lahatnya. Dia dikedepankan. Iya. Maka ini salah satu atau beberapa bentuk bagaimana di dalam syariat itu hal yang terkait dengan ilmu lebih didahulukan. Lebih didahulukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Jadi ini cukup sebagai keutamaan untuk orang-orang yang berilmu. Kemudian di pembahasan berikutnya, di bait syair yang ke-47, kata beliau, kafahumu an ghadaw lil wahyi awiyatan wa adhatil ayu minhu fi sudurihimi. Cukuplah keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang berilmu, di mana mereka ini menjadi awiyah, menjadi bejana-bejana yang menyimpan wahyu. Wa adhatil ayu minhu fi sudurihimi. Dan al-ayu jama' dari ayat. Maksudnya ayat-ayat dari Al-Quran itu berada di dalam hati-hati mereka. Iya. Di sini beliau rahimahullahu ta'ala menyinggung satu keutamaan dari orang-orang yang mempelajari ilmu, bahwa kulubu talibil ilm awiyatun lil wahyi. Hati para penuntut ilmu itu adalah wadah-wadah yang menyimpan apa? Wahyu. Awiyah jamak dari apa? Wi'a. Dia kadang berupa kendi, kadang berupa bejana. Kadang ada penutupnya, kadang tidak ada penutupnya. Bisa terbuat dari kulit, terbuat dari kayu, dan selainnya. Itu awiyah. Jadi tempat disimpannya sesuatu, itu disebut apa? Wi'a. Jadi, hati-hati para penuntut ilmu itu, dia adalah wi'a. Iya. Bejana-bejana yang disimpan padanya wahyu. Dan ini pembahasan ada. Warid di kalangan ahlul ilm. Dan sebagian yang menisbatkan hal tersebut kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada di dalam ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berkata, al-qulubu awiyah, hati-hati itu adalah apa? Bejana-bejana. Iya. Dan hati sebagai bejana itu digambarkan di beberapa tempat. Ada di dalam Al-Quran sebuah ayat yang menjelaskannya. Dan ada di dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang bayyinah di dada-dada orang yang beriman. Jadi sebut bahwa ayat-ayat itu berada di dada siapa? Orang-orang yang berilmu. Fi suduril ladina utul ilm. Maka di sini ada satu ayat saya ingin bacakan dan satu hadis terkait dengan masalah bejana yang menyimpan ilmu ini. Adapun ayat yang saya maksud adalah ayat di surah Ar-Ra'd ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Iya. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya wa mimma yuqaduna alaihi finnari ibtigha'a hilyatin au ibtigha'a mata'in zabadun mithlu fa amma az-zabadu fayadhhabu yufa'an wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadhalika yadribu Allahul amsal. Baik. Jadi ini ayat yang ke-17 dari surah Ar-Ra'd. Perumpamaan yang indah. Allah berfirman, anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan air hujan dari langit. Fasalat awdiyatun biqadariha. Maka mengalirlah air itu di lembah-lembah. Sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ukurannya. Sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Fahtamala sailu zabadar rabiya. Maka arus dari air itu pun membawa buih yang mengambang. Wa mimma yuqiduna alayhi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu. Ini perumpamaan yang lain. Dan dari apa yang mereka lebur di dalam api. Dari apa yang mereka lebur di dalam api, yaitu berupa logam. Mereka lebur di dalam api untuk membuat perhiasan atau mata'in, alat-alat. Zabadun mithlu. Ada buih pula. Sama dengan buihnya apa? Di air itu. Iya. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal-batil. Demikianlah Allah membuat perumpamaan untuk yang hak dan yang batil. Fa'amma az-zabadu fayadhhabu jufa'a. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Wa'amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka dia akan tetap di atas muka bumi. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Baik, jadi di sini ada dua perumpamaan di sini tentang bagaimana ilmu itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan ilmu yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya di perumpamaan yang pertama itu seperti air yang diturunkan dari mana? Dari langit. Iya. Dan dimaklumi bahwa air itu membawa kehidupan ya, dan berbagai kemaslahatan untuk segenap hamba, segenap makhluk dalam kehidupannya. Iya. Maka diperumpamakan hati itu seperti lembah-lembah ini tadi yang menampung. Maka ada yang besar, dia bisa menampung banyak air. Dia bisa menampung banyak air. Tidak ada yang kecil, dia menampung air yang sedikit. Iya. Ketika disebutkan fasalat audiyatun biqadariha, maka mengalirlah aliran air sesuai dengan kadarnya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Tergantung lembahnya, dia bisa menampung banyak atau sedikit. Fahtamala sailu zabadar rabiya. Maka arus dari air itu pun membawa buih yang mengambang. Iya. Jadi ini perumpamaan Allah Subhanahu wa taala buat untuk ilmu itu. Tatkala keindahan dari ilmu sudah menyentuh hati, maka ilmu itu akan mengeluarkan syubhat-syubhat, hal-hal yang batil dari hatinya. Seperti ketika air itu mengalir di lembah, kalau ada kotoran, yang kotoran itu jadi buih mengambang, hilang. Iya. Jadi buih mengambang, hilang. Maka di sini dijadikan perumpamaan ilmu ketika masuk ke lembah. Lembah ini menampung dari apa? Air-air tersebut. Iya. Dan ini cukup sebagai keutamaan terhadap ilmu itu. Karena ilmu ini seperti wadah yang menampung. Semakin besar wadahnya, semakin banyak yang dia bisa apa? Tampung. Dan dia kalau berada di perumpamaan ini yang disebut, maka apa yang merupakan buih di situ akan pergi, akan lenyap. Itu dari kebaikan ilmu. Ya, karena itu sudah berlalu ya, ilmu itu menghilangkan kesedihan, menghilangkan rasa takut. Ya, menolak dari was-was syaitan, membuat hatinya semakin yakin, tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali dari hal yang akan muncul dengan keberadaan ilmu di dalam dada. Kemudian dibuat perumpamaan yang lainnya. Wa mimma yuqiduna alaihi finnari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu. Iya. Demikian pula anak Adam kalau dia hidupkan, dia bakar logam di dalam api, apakah berupa emas, perak, ya, tembaga, besi, maupun yang lainnya, ketika dibakar, itu pasti ada kotoran-kotoran yang keluar. Ya, kalau besi ada karatannya, karatannya itu semuanya jatuh. Yang tersisa hanyalah sesuatu yang murni. Sesuatu yang murni. Iya. Maka ini perumpamaan bagaimana ilmu itu. Sebagaimana diberi perumpamaan ilmu itu dengan air, diberi perumpamaan juga dengan api. Air itu sifatnya dia membawa kehidupan, menyejukkan, memberi manfaat. Itu sifat air. Diberi perumpamaan dengan api, ini pembahasan untuk terangnya ilmu itu. Bersinarnya. Dan bagaimana ilmu itu membakar dari kebatilan dan syubhat-syubhat yang berada di dalam hati kalau memang benar ilmu itu sudah menyatu ke dalam hati. Iya. Maka ini perumpamaan Allah buat untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian setelah itu ditegaskan. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ. Adapun yang merupakan zabat, buih, akan pergi sia-sia, sirna, tanpa ada manfaatnya. وَمَمَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, itu yang akan tetap di atas muka bumi. Iya. Maka ini perumpamaan yang indah dari Al-Quran, patut kita perhatikan. Perumpamaan yang kedua, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaythin asaba ardan. Kata beliau, sungguhnya perumpamaan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus saya dengannya berupa petunjuk dan ilmu itu kamatsali ghaithin, seperti hujan. Al-ghaith itu bahasa untuk hujan turun dengan kebaikan. Asaba ardan. Kemudian hujan ini menimpa bumi. Jadi hujan kalau turun ke bumi, ini kan perumpamaan ilmu ya, begitu turun. Yang menampungnya siapa? Apa yang menampungnya? Nah, di sinilah datang perumpamaannya. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma. Maka di antara tanah di bumi itu ada tanah yang tayyibah, sangat baik. Dia menyerap air. Menampung dari air. Fa'ambatatil kala'a wal usbal katsir. Maka tanah ini pun menumbuhkan rerumputan dan tanaman yang banyak. Wa kana minha ajadib amsakatil ma'a fanafa Allahu biha annas fasharibu minha wasaqaw wa zara'u. Ada tanah yang kedua, dia ajadib. Iya. Dia ajadib. Keras. Maka ketika turun di bumi yang keras ini, airnya tidak masuk ke dalam, tapi dia menampung air itu. Dia tampung air tersebut, dia tahan airnya. Dia tahan airnya. Maka Allah memberi manfaat dengan air ini untuk manusia. Manusia pun minum dari air yang tertahan itu. Mereka memberi minum kepada yang lainnya. Dan mereka memakainya untuk bercocok tanam. Kemudian ada jenis tanah yang ketiga. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra. Innama hiya ki'an la tumsiku ma'an wa la tumditu kala'an. Kemudian ada tanah jenis yang ketiga. Dia ki'an. Bagaimana ki'an itu? Dia tidak bisa menahan air, tidak pula menyerapnya. Keras, tidak ada air yang singgah di atasnya, tidak ada yang masuk. Mengalir saja melewatinya. Cuma mengalir melewatinya. Iya. Kata Nabi, فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ. Itulah perumpamaan orang yang faqih di dalam agama Allah. وَنَفَعَهُ بِمَا بَأَثَنِي اللَّهُ بِهِ. Dan Allah memberikan manfaat kepadanya dengan hal yang aku diutus dengannya. فَعَلِمَ وَأَلَّمْ. Maka dia pun berilmu dan mengajarkan ilmu. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا. Dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya. وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Dan dia tidak terima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Baik. Jadi ini perumpamaan jelas sekali ya. Bagaimana Nabi memperumpamakan ilmu dan petunjuk itu seperti hujan. seperti hujan yang turun. Iya. Dan diperumpamakan bagaimana kondisi hati, kondisi tanah yang menerimanya itu seperti hati-hati. Hati-hati manusia itu beraneka ragam. Ada yang bisa menyerap, ada yang bisa menahan saja, dan ada yang tidak bisa menyerap, tidak bisa pula menahan. Iya. Maka yang pertama, kata Ibnu Al-Qayyim, hati yang pertama, itu seperti tanah itu ya, dia menyerap, numbuhkan. Nah, itu orang yang menghafal, dia juga memahami. Mereka menghafali, menghafalkan, memahami makna-maknanya, diambil istimbab dari hukum-hukum, faidah-faidah. Nah, inilah yang paling bagus. Ya. Inilah yang paling baiknya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim, ini perumpamaan al-huffadz al-fuqaha. Para hafidz, para ahli fikih, ahlul riwayah wa dirayah. Orang yang memiliki riwayat dan dirayah. Pemahaman fikih terhadap apa yang dia riwayatkan. Yang kedua, ada yang merupakan ahlul hifadz saja. Dia cuma menjaga. Allah beri rezeki, dia bisa menghafal, bisa menukil, dia bisa mendabat. Tetapi tidak diberi rezeki memahami. Iya, dia cuma bisa menghafalnya. Tapi kurang di dalam fikihnya. Nah, ini perumpamaan yang kedua. Dia cuma menampung, tapi tidak menyerap. Dia hanya menahan. Dan perumpamaan yang ketiga, ya, tentunya yang pertama dan kedua ini semuanya beruntung. Walaupun yang pertama lebih beruntung dari yang kedua. Lebih beruntung daripada yang kedua. Adapun yang ketiga, ini tidak ada bagiannya sama sekali. Tidak ada hafalah, tidak menjaga, tidak pula dia apa namanya memahami, tidak pula orang mengambil manfaat darinya. Baik. Jadi dari sini tampak ya bagaimana keutamaan dari ilmu itu. Bahwa ilmu itu, subhanallah, itu kalau masuk ke dalam hati, sangat memperbaiki hati tersebut. Makanya dada-dada yang menampung dari wahyu, ya bayangkan ini wahyu dari Allah dia tampung. Ayat-ayat Al-Quran dia tampung di dalamnya. Dia serap sehingga menghidupkan hatinya. Karena dia menjaga, dijaga tempat yang menyimpannya. Jadi hidup hatinya. Dan dia sendiri bisa memberi manfaat kepada orang. Kapan orang memerlukannya, kapan orang hajat, ada hajat dan keperluan padanya, dia bisa mengambil darinya. Inilah perumpamaan yang paling indahnya untuk hati seorang penuntut ilmu. Kemudian di bait syair yang ke-48, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wan qada wukala'a fil qiyami bihi qawlan wa fi'lan wa ta'liman li gairihimi. Iya. Di sini saya poinkan ahlul ilm wukala fil qiyami bil ilm fi anfusihim wa fi gairihim. Orang-orang yang berilmu itu adalah wakil-wakil Allah di dalam menegakkan ilmu untuk diri-diri mereka dan selain mereka. Iya. Kata beliau wa an qada wukala'a. Dan mereka para ulama itu menjadi apa namanya? Wukala, para wakil-wakil. Iya. Wakil-wakil fil qiyami bihi, di dalam menegakkan ilmu. Dalam ucapan, perbuatan dan amalan. Dalam ucapan, perbuatan dan pengajaran kepada yang lainnya. Mereka adalah wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini keutamaan yang besar untuk ahlul ilm. Keutamaan yang besar untuk ahlul ilm. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahuinya. Dijadikan wakil di dalam hal tersebut. Nah, dan di sini datang sisi pentingnya ilmu itu. Iya. Orang-orang yang belajar ilmu juga mengambil peringatan bahwa ketika dia ini adalah wakil-wakil Allah, maka tidak sembarangan. Dia hanya wakil. Dan wakil itu bertindak sesuai dengan amanah. Dia bertindak sesuai apa? Amanah yang diwakilkan kepadanya. Dia tidak boleh bertindak di luar daripada itu. Iya. Karena itu, seorang alim, seorang mufti, seorang hakim, dia ini adalah yang menyambung, memutuskan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kondisi yang membuat para ulama itu menjadi khawatir. Sebab seakan-akan mereka ini menjadi perantara antara Allah dengan makhluk. Karena itu dari banyak as-salaf rahimahumullahu ta'ala, mereka tidak sembarangan kalau ditanya. Dan banyak alim kalau ditanya dia berkata wallahu alam. Iya. Abdurrahman ibnu Abi Layla pernah menceritakan dia berjumpa puluhan orang sahabat Nabi. Ya, mereka ditanya, dia bilang sahabat sana saja yang menjawab. Dia arahkan kepada kawannya yang menjawab. Iya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala didatangi oleh para penanya, sebagian penanya dari Afrika. Iya, bertanya sekian puluh permasalahan. Dan Imam Malik hanya menjawab 4 pertanyaan saja. Yang lainnya beliau jawab, wallahu alam. Orang ini berkata, kamu Imam Malik dan hanya menjawab sekian saja. Kata Imam Malik, iya, sampaikan bahwa Malik tidak tahu kecuali itu saja. Iya. Dan ini kekhawatiran mereka berbeda dengan manusia di masa sekarang ini. Ya, masya Allah. Ya, jadi ahli fatwa semuanya. Ya. Ya, kalau ada apa-apa ditanya, seakan-akan dia paling jago menjawab. Ya. Oh, itu gampang jawabannya. Apa ya jawabannya? Cari Google. Ya. Buka di Google. Kalau dapat di Google, baru dia apa? Dia share kepada yang lainnya. Ya. Padahal dia kadang tidak tahu ini jawaban sudah benar atau tidak. Ya. Hanya dengar-dengar saja. Kalau jawabannya benar, apakah dia cocok untuk pertanyaan itu atau tidak? Ini juga dari kekeliruannya ya. Karena itu juga ada hal yang mengkhawatirkan dari sebagian buku-buku fatwa. Karena sebagian fatwa ulama kita itu, ada yang fatwanya itu khusus untuk kejadian sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Ya. Datang ada orang yang mengambil jawaban pertanyaan, dia bawa kemana-mana. Dia jadikan sebagai hukum umum, kaidah umum. Padahal alim tersebut mungkin hanya menjawab di situ saja. Di pembahasan sesuai dengan apa? Sesuai dengan pertanyaannya. Akhirnya jatuhlah di dalam banyak kekeliruan. Ya, bahkan kadang berdusta atas nama ulama. Oh, si alim ini membolehkan ikut pemilu. Ya, dari mana dia dapat? Sebagai fatwa umum. Ya. Padahal si alim tersebut menjawab di kondisi tertentu. Dijawab pertanyaan tertentu, dia hanya menjawab umum dengan syarat-syarat tertentu. Dan kadang syarat-syarat itu dianggap itu sulit diterapkan. Sulit diterapkan. Kadang sebagian ulama ditanya misalnya tentang sesuatu, dia bilang boleh dengan syarat begini, begini, begini. Itu ketentuannya. Tapi dalam penerapan belum tentu dia dapat. Ada syarat, ada tempat yang mencocoki seperti itu. Akhirnya jatuh di dalam apa? Jatuh di dalam kekeliruan akan hal tersebut. Maka ini masalah besar di dalam memahami ilmu. Iya. Di dalam memahami ilmu. Baik. Jadi secara umum bahwa ahlul ilmi itu mereka adalah wukala, wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan ilmu tersebut dalam ucapan, perbuatan dan pengajaran. Baik, kemudian di bait syair yang ke-49 kata penulis rahimahullahu taala, wa khassahum rabbuna qasran bi khasyyatihi wa akli amsalihi fi asdaqil kalimi. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa khassahum, dan Allah mengkhususkan mereka, dan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang-orang yang berilmu qasran, pembatasan pada mereka saja, bi khasyyatihi, bahwa mereka ini orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akli amsalihi, dan mereka dikhususkan sebagai orang-orang yang memahami perumpamaan-perumpamaan Allah. Fi asdaqil kalibi. Dan itu sebagaimana di dalam ayat-ayat Al-Quran yang merupakan pembicaraan yang paling jujur. Pembicaraan yang paling benar. Jadi sini ada dua pembahasan. Yang pertama, ahlul ilm, ahlu khasyiatihi. Orang yang berilmu itu adalah orang yang mereka lah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Perhatikan di ayat hanya disebut inna ma. Inna ma itu artinya hanyalah. hanyalah. Iya. Jadi kalau hanyalah itu pembatasan. Mereka yang dikhususkan, yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya, itu hanya siapa? Al-ulama. Hanya para ulama. Iya. Jadi kalau dari sini, iya. Sudah nampak jelas bahwa al-khasyah itu dibatasi untuk orang-orang yang berilmu. Sedangkan di dalam Al-Quran diterangkan berbagai keutamaan orang yang khasyah kepada Allah. Orang yang khasyah kepada Allah. Ada beberapa ayat ya menjelaskan bahwa mereka yang takut kepada Allah, untuk mereka ajrun kabir, pahala yang besar. Di ayat yang lain, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dia dapat dua surga. Di ayat yang lain, jannatu adnin tajri min tahtihil anharu khalidina fiha abada, radiyallahu anhum wa radu'an, dalika liman khasyah, radiyallahu anhum wa radu'an, khalidina fiha abada, radiyallahu anhum wa radu'an, dalika liman khasyah, Rabbah. Jadi khususkan bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Dan di ayat sudah diterangkan, yang takut kepada Allah hanyalah siapa? Hanyalah para ulama. Dan ini keutamaan mereka. Demikian pula di dalam memahami perumpamaan-perumpamaan. Ya. Perumpamaan-perumpamaan. Allah membuat permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Ya. Dan itu jumlahnya di dalam Al-Quran lebih 40 perumpamaan. Lebih 40 perumpamaan di dalam Al-Quran. Ini kata, di dalam Al-Quran dikatakan, di surah Al-Ankabut ayat 43, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia. Tidak ada yang bisa memahaminya, kecuali orang-orang yang berilmu. Dibatasi. Tidak ada yang bisa memahaminya, kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, sebagian dari as-salaf, kalau dia melalui perumpamaan dalam Al-Quran, dia tidak pahami, maka dia menangis. Dan dia berkata, lastu minal alimin, saya tidak tergolong kepada apa? Orang yang berilmu. Dan diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim, dari Amr bin Murrah, beliau berkata, marartu bi ayatin fi kitabillahi, ma marartu bi ayatin fi kitabillahi, la a'rifuha illa ahzanani. Kata beliau, tidaklah saya melewati sebuah ayat dalam Al-Quran yang saya tidak tahu tentang ayat itu, kecuali saya bersedih. Kenapa? Karena saya mendengar Allah berfirman, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ. Itulah perumpamaan-perumpamaan kami buat untuk manusia. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Maka di sini dua hal. Allah batasi dua hal ini pada orang yang berilmu saja. Yang pertama al-khasyah, takut kepadanya. Karena khasyah itu rasa takut dibangun di atas ilmu. Rasa takut dibangun di atas apa? Ilmu. Iya. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil iqtirari billahi jahlan. Kata beliau, cukuplah rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu. Dan cukuplah seorang tertipu dengan dirinya, bangga dengan dirinya sebagai kejahilan. Jadi kalau ada yang bangga dengan dirinya, merasa sombong di atas yang lain, ya itu menunjukkan kejahilannya. Tapi kalau dia punya rasa takut, maka itu tuh cukup menunjukkan bahwa dia memiliki apa? Memiliki ilmu. Memiliki ilmu. Baik. Ini dua pembahasan penting terkait dengan keutamaan ilmu dan keindahannya. Menunjukkan bahwa fikih dalam agama itu berharga untuk seorang hamba. Orang yang takut, itu yang dipastikan dengan surga. Lagi-lagi orang yang berilmu yang mendapatkannya. Orang yang paham Al-Quran, perumpamaan yang Allah buat, maka itu adalah orang-orang yang berilmu. Dibatasi pada mereka. Ya, dibatasi pada mereka. Kemudian di bait syair yang ke-50 dan 51 di halaman 35 kata penulis rahimahullah, wa ma syahadatihi ja'at syahadatuhum حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم ويشهدون على أهل الجهالة وبل مولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. Kata beliau, dan bersama dengan persaksian Allah datang persaksiannya orang-orang yang berilmu. حيث استجابوا, di mana mereka menjawab seruan Allah. Wa ahlul jahli fi samami. Adapun orang-orang yang jahil, dia selalu berada di dalam ketulian. Ya, terhambat dari ilmu, terhambat dari kebaikan, terhambat dari petunjuk dan keutamaan. Nah, wa yashhaduna ala ahli al-jahala. Dan orang yang berilmu itu juga dari keutamanya, mereka mempersaksikan siapa-siapa saja yang jahil itu. Bil maula idza jitama'u fi yaumi hasyrihim. Mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat ketika berkumpul di depan Allah Al-Maula. Begini, ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala istashhadallahu bi syahadati ahli al-ilm. Allah menjadikan persaksian ahli al-ilm sebagai saksi, sebagai hal yang menguatkan. Dan yang kedua, syahadatu ahli al-ilm ala ahli al-jahli indallah. Persaksian orang-orang yang berilmu terhadap orang-orang yang jahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang pertama, pembahasan yang pertama itu dari ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Demikian pula malaikat mempersaksikan dan orang-orang yang berilmu mempersaksikan. Iya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah sebutkan 10 keutamaan orang yang berilmu berdasarkan ayat ini di surah Ali Imran ini. Tapi kita membatasi pada satu poin ini saja yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini, bahwa orang-orang yang berilmu dijadikan sebagai saksi. Dari seluruh makhluk tidak ada persaksiannya yang dipakai oleh Allah kecuali persaksiannya siapa? Persaksiannya orang-orang yang berilmu. Ya. Sisi keutamaan yang lainnya, persaksian orang yang berilmu digandengkan dengan persaksian Allah. Yang ketiga, sisi keutamaan yang lain, persaksian orang yang berilmu digandengkan dengan persaksian para malaikat. Ya. Dengan persaksian para malaikat. Jadi ini tiga keutamaan terkait dengan persaksian ahlul ilm. Kemudian pembahasan yang kedua, orang-orang yang berilmu, mereka ini yang mempersaksikan orang-orang yang jahil nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka yang mempersaksikan ketika berkumpul di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang berilmu lah, orang-orang yang berilmu lah yang mereka mempersaksikan. Karena orang-orang yang berilmu disebutkan sebagai syuhada. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Maksudnya adalan khiyaran, terpilih dan adil, supaya kalian menjadi saksi-saksi terhadap manusia. Terhadap manusia. Maka mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi saksi. Baik. Selesai dari pembahasan ini, kemudian kita berpindah ke pembahasan yang berikutnya di bait syair yang ke 52 dan 53. Halaman 36. Kata penulis rahimahullahu taala, wal alimuna 'alal ubbadi fadluhum kal badri fadlan 'alad durri faghtanimi. وَعَلِمٌ مِنْ أُولِي التَّقْوَى أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عُبَّادٍ بِجَمْعِهِمِ. Kata beliau, وَالْعَلِمُونَ, orang-orang yang berilmu, عَلَى الْعُبَّادِ, terhadap ahli ibadah, فَضْلُهُمُ, keutamaan mereka itu, perumpamaan keutamaan mereka, كَالْبَدْرِ, bagaikan malam purnama, فَضْلًا عَلَى الدُّرِّ, kalau diperbandingkan dengan bintang yang bersinar. Faghtanimi, maka sambutlah ghanimah ini, ambillah dari keberuntungan ini. Iya. Nah, di sini di becer ke-52 ini ada pembahasan fadlul alim alal abid. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Darda yang panjang itu, salah satu sabda Nabi di situ, inna fadlal alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan alim, keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di malam purnama di atas seluruh bintang-bintang. Iya, di atas seluruh bintang-bintang. Nah, di sini ada satu faedah ya, disebutkan oleh Ibnu Rajab, perbedaan antara al-kawakib dan an-nujum. Al-kawakib dan apa? An-nujum. Yang disebut dalam Al-Quran sebagai bintang yang dipakai sebagai petunjuk itu dengan bahasa nujum. Kalau kawakib tidak. Kawakib itu dia tidak dijadikan sebagai apa? Petunjuk di malam hari. Jadi ada namanya bintang ya, yang berjalan, ya, dia berpindah. Ini yang disebut kawakib. Dia disebut kawakib, disebut sebagai nujum. Dari yang bintang tetap di situ saja. Ini yang namanya kawakib. Namanya kawakib. Jelas ya? Jadi di sini ada dua perumpamaan nanti akan disebutkan ya, yang lain oleh penulis. Di sini diperumpamakan alim itu seperti bulan purnama. Dan nanti akan datang diperumpamakan orang yang berilmu itu seperti an-nujum. Bintang-bintang yang dipakai sebagai petunjuk. Nah, ini dua perumpamaan yang berbeda. Nah, kalau di sini ketika diperbandingkan antara ahlul ilm, orang yang berilmu dengan ahli ibadah, itu perumpamannya bagaikan bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Iya. Bintang dia terang, tapi di tempatnya saja. Dia tidak menjadi petunjuk bagi manusia, al-kawakib ini. Ya, berbeda dengan apa? Al-qamar. Rembulan ini menjadi cahaya yang sangat terang. Ketika di malam purnama itu bintang walaupun dia kelihatan sebenarnya, tapi cahaya bulan di malam purnama menutupi bintang-bintang itu. Jadi tidak kelihatan. Iya. Inilah perumpamaan orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Orang-orang yang berilmu. Sangat terang sekali. Di tengah manusia. Keberadaan mereka itu nikmat bagi manusia. Nikmat bagi manusia. Karena itu apabila dari alim itu meninggal, maka seakan-akan dunia itu menjadi apa? Menjadi gelap. Iya. Sedikitnya orang-orang yang berilmu, maka itu mengurangi cahaya di tengah manusia. Mengurangi cahaya di tengah manusia. Baik. Jadi dalam perumpamaan ini, ketika diperumpamakan antara bulan dan bintang-bintang, kalau bulan itu sempurna dari cahayanya, ya, berpengaruh kepada yang lainnya. Tapi kalau bintang, cahayanya itu pada dirinya saja. Pada dirinya saja. Seperti itu ahli ibadah, dia ibadah pada dirinya saja. Dia beribadah untuk dirinya, kebaikannya. Beda dengan alim. Alim ini dia punya ilmu, bermanfaat juga bagi orang lain. Kadang satu ilmu bisa menyelamatkan banyak manusia. Bisa menyelamatkan banyak manusia, subhanallah, satu ilmu yang dia miliki. Ya, seperti di kejadian di dalam sejarah yang dicatat, kisah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib bersama Muawiyah radhiyallahu anhuma. Dimaklumi ketika di masa itu terjadi fitnah di tengah kaum muslimin, di mana Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu sebagai pewaris Ali bin Abi Talib, dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu waktu itu beliau memimpin di Syam, ya, sebagai gubernur di Syam. Maka ada perselisihan antara dua kubu ini, dua kubu besar di tengah umat Islam. Iya, hampir terjadi peperangan. Maka datang Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakrah Nufay ibn al-Harith, sahabat mulia. Ya. Bukan Abu Bakar ya? Ya, bukan Abu Bakar. Pernah saya sampaikan hadits ini. Ada yang berkata, "Loh Ustaz, kan Abu Bakar sudah meninggal. Kok bisa ketemu Hasan bin Ali lagi menasihati?" Ya, saya bilang, "Bapak salah dengar. Saya tadi kan bilang Abu Bakrah, bukan Abu Bakar." Ya. Jelasnya? Ini maka salah dengar ini bahaya juga ya. Ya. Salah dengar bisa bikin apa? Bisa bikin kebingungan. Ya. Jadi Abu Bakrah ini datang kepada Al-Hasan bin Ali. Dia berkata, "Wahai Al-Hasan, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadits tentang kamu. Waktu itu kamu masih kecil. Di atas pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Iya. Ya bisa dibayangkan berapa tahun hadits ini dia simpan. Ya, masih kecil Al-Hasan Al-Basri sehingga menjadi seorang pemimpin ya di tengah umat manusia di belakangnya. Nabi bersabda tentang engkau, "Inna ibni hadza sayyid la'allahu yuslih baina ta'ifataini 'azimataini minal mu'minin." Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum mukminin yang bertikai. Mendamaikan dua kelompok besar dari kaum mukminin yang bertikai. Maka mendengarkan hadits ini, Al-Hasan bin Ali paham apa maksudnya. Itu fikih namanya. Ya. Maka beliau pun mengalah. Dan beliau serahkan seluruh terkait dengan kekuasaan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Muawiyah pun menjadi khalifah. Dan itu dikenal sebagai tahun persatuan di dalam tarikh, di dalam sejarah. Dan lebih 30 tahun setelahnya Muawiyah memimpin, tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat. Perhatikan, pengaruh satu hadits dihafal oleh siapa? Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana menghidupkan banyak orang. Ya. Bagaimana memelihara, menerangi banyak manusia. Menjadi sebab terhindarnya pertumpahan darah. Menjadi sebab melayangnya jiwa dan kehormatan. Karena sebuah hadits. Karena itu seorang penuntut ilmu. Ya, hendaknya menyadari bahwa ilmu yang dia pelajari itu sangat besar manfaatnya. Mungkin hari ini dia belum sadar. Ya, mungkin manfaatnya belum dia dapatkan hari ini. Ya, tapi ibaratnya orang punya gudang obat, dia simpan, kapan dia perlu, dia bisa ambil obat itu. Untuk menyembuhkan atau untuk memberi manfaat kepada manusia. Itulah ilmu. Baik, jadi ilmu ini selalu menjadi kehidupan. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, "Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Sedangkan ilmu itu, ya, disampaikan ilmu kepada manusia itu menghidupkan manusia itu. Menjadikan mereka sebagai orang-orang yang apa? Orang-orang yang hidup. Maka dia seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Betapa banyak kebaikan dan pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang apa? Mempelajari ilmu. Baik. Kemudian, yang kedua, alimun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Seorang alim itu lebih berat bagi syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Ya. Kata penulis rahimahullah, wa alimun min ulit taqwa. Wawnya tidak dibaca ya. Wa alimun min ulit taqwa asyaddu ala syaitani min alfi ubadin bijam'ihimi. Dan seorang alim dari ahli taqwa. Seorang alim yang bertakwa itu, dia lebih keras terhadap syaitan. Lebih berat terhadap syaitan, melebihi 1000 ahli ibadah yang berkumpul. Iya. Ini oleh penulis rahimahullahu ta'ala, beliau petik ya dari sebuah hadits. Tapi haditsnya ada kelemahan. Ada hadits diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Abbas, "Faqihun asyaddu 'ala syaitan min alfi abid." Seorang ahli fikih itu lebih berat terhadap syaitan melebihi 1000 ahli ibadah. Ya, hadits ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika menerangkan tentang masalah ini, dan dari sisi riwayat beliau juga terangkan kelemahan dari riwayat-riwayat tersebut. Hanya saja di akhir pembahasan beliau terangkan bahwa maknanya adalah makna yang benar. Kata beliau, wa hadza ma'nahu sahih. Ini maknanya benar. Ya, karena alim itu dia merusak proyek syaitan. Ya. Merusak proyek syaitan, menghancurkannya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh siapa? Ahli ibadah. Ya, kalau syaitan ingin menghidupkan bidah, ingin mematikan sunnah, maka ada alim yang menghalanginya. Beda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah itu dimasuki oleh syaitan, bisa menjadi ahli bidah dia. Karena dia tidak paham. Iya. Kadang dia sibuk dengan ibadah. Karena dia serius ibadah di sini, dia lupa yang lainnya yang harusnya lebih utama. Lebih utama. Nah, itu dia tidak mengerti. Tapi ahlul ilm tidak. Ya, karena itu syaitan, dia lebih benci kepada siapa? Kepada orang yang berilmu. Suatu hari Ibnu Abbas berkata, mungkin di atas muka bumi ini tidak ada orang yang lebih disenangi syaitan supaya meninggal melebihi saya. Ya. Jadi kalau ada orang yang syaitan suka dia segera mati saja, itu Ibnu Abbas lah orangnya di masa itu. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, datang kepada saya bid'ah dari timur atau dari barat bumi, ya saya patahkan bid'ah itu dengan sunnah. Saya patahkan bid'ah tersebut dengan apa? Dengan sunnah. Nah, ini Ibnu Abbas bukan memuji dirinya radhiyallahu taala anhu. Tetapi beliau menjelaskan tentang kedudukan ilmu itu, bagaimana ilmu itu adalah pengaman di tengah manusia dan itu jalan yang menghambat syaitan. Ya, karena itu tidak ada yang lebih dibenci oleh syaitan melebihi kegiatan menuntut ilmu. Melebihi kegiatan menuntut ilmu. Karena itu para penuntut ilmu harusnya berhati-hati. Apalagi di masa sekarang ini. Ini banyak fitnah terjadi. Mulai bagus belajar menuntut ilmu, tapi menjadi repot para penuntut ilmunya sering ribut-ribut. Ya. Nah, ini pekerjaan dari syaitan. Karena dia tidak suka ada orang yang apa? Belajar dan menuntut ilmu. Ya, karena itu di dalam Sahih Muslim dari hadits Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa ay ya'buduhu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin bitahrish." Sungguhnya syaitan itu sudah putus asa diibadahi di tanah Arab. Tapi yang dia lakukan apa? Mengadu domba. Iya. Ketika dapat para penuntut ilmu yang cara belajarnya tidak benar, atau dia belajar benar hanya saja dimasuki oleh hawa nafsu, dimasuki oleh keinginan dunia, maka dari arah situlah syaitan menyesatkan. Karena itu hati-hati. Ya, syaitan itu masuk kepada orang-orang yang belajar dari banyak pintu. Ya, di antara pintu yang dia masuk, yang pertama, dibuat dia keliru dalam belajarnya. Iya. Sebab kalau dia keliru di dalam belajar, itu pasti gampang disesatkan oleh syaitan. Kemudian yang kedua, dia masukkan ke dalam diri penuntut ilmu itu berupa kehendak dunia. Kehendak dunia itu banyak, bukan masalah harta saja. Kadang masalah kepemimpinan, ingin merasa dianggap yang paling diorangkan. Ya, dan ini penyakit banyak menimpa apa? Menimpa para penuntut ilmu. Karena itu ketika menyebutkan ayat di akhir surah Al-Qasas, watilkal jannah watilkad darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Ya, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladheena la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan negeri akhirat. Itulah surga kami jadikan bagi mereka yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan. Kata Syekhul Islam, manusia terbagi empat. Manusia terbagi empat. Yang pertama, ada yang mereka ini tidak menghendaki ketinggian, tidak pula menghendaki kerusakan. Ini yang paling tinggi derajatnya. Inilah penduduk surga yang disebut di dalam ayat. Yang kedua, ada orang yang menghendaki ketinggian. Ya, luar biasa ya sebagian manusia ambisinya terhadap kepemimpinan. Ya. Ambisinya terhadap apa? Kepemimpinan. Ketinggian. Ingin diorangkan. Harus dia yang paling top, dia yang paling depan. Ya, dia mungkin di dalam dosa dan maksiat, syaitan tidak masuk kepadanya dari arah itu. Sebab dia punya pengetahuan. Iya. Karena itu dia tidak berbuat kerusakan. Dia disesatkan dari arah menghendaki ketinggian. Ini kata Syekhul Islam, ini banyak menimpa orang-orang yang belajar ilmu. Nah, ini menjadi masalah di sini. Banyak menimpa orang-orang yang belajar ilmu. Dan yang ketiga, dia tidak menghendaki ketinggian, tapi menghendaki kerusakan. Iya. Seperti para perampok, begal jalanan. Oh, itu enggak ada mereka ini, para perampok, para begal mau menjadi pemimpin. Iya. Dia yang paling pokok dapat dari dunia, berbuat kerusakan, dia penuhi perutnya, dia penuhi syahwatnya, itu pokok yang dia bikin. Masalah kepemimpinan dia tidak berpikir mungkin ke sana. Jelas ya? Dan yang keempat ini yang paling buruknya. Ya, sudah berbuat kerusakan, dia pula semangat, ambisi untuk apa? Untuk kepemimpinan, ketinggian. Ini empat jenis manusia. Nah, hati-hati, ada satu jenis darinya, itu mungkin menimpa orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu. Baik, karena itu syaitan ini memiliki bahaya yang sangat besar. Iya. Maka seorang alim itu, seorang yang alim, kalau diperbandingkan antara alim dan ahli ibadah, alim itu lebih besar, lebih berat daripada banyak ahli ibadah. Kalau disebut 1000, mungkin. Dan mungkin lebih berat seorang alim dari beribu-ribu manusia, ahli ibadah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, dalam bait syair berikutnya, halaman 37. Kata beliau, wa mautu qaumin kathiril addi aisaru min habrin yamutu musabun wasi'ul alami. Kama manafi'uhu fil alami tasa'at walisyaitani walisyayatini afrahun bimautihimi. Tallahi law alimu syai'an lama farihu lianna dhalika min a'lami hattihimi. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa mautu kathirin, di sini ada dua pembahasannya kita poinkan. Yang pertama, mautul alim, musibatul alam. Di harokat itu ya, mautul alimi, musibatul alam. Alim, alam, beda ya. Meninggalnya seorang alim, seorang yang berilmu, itu musibah terhadap alam. Ya, terhadap makhluk. Dan yang kedua, syayatinul ins wal jin yafrahuna bimautil alim. Syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia itu bergembira dengan kematian seorang yang berilmu. Iya. Baik. Kata beliau, wa mauti qaumin kathiril addi. Dan matinya sekelompok kaum yang banyak jumlahnya. Di beberapa cetakan dari asal apa namanya mantuma ini, ada yang memakai manuskrip dan selainnya, itu tertulis di cetakannya, wa mautu qaumin kathiru, pakai waw di situ, bukan pakai iya, kathiru. Ya, tapi ini saya pikir apa namanya, tidak ada sisi bahasa yang mendukung ya, bukan juga darurat syair, karena boleh dibaca kathiru, dibaca kathiri, itu sama saja di sini posisinya. Ya, maka harusnya diikutkan supaya tepat dari sisi bahasanya. Karena itu dicetakan yang apa namanya, buku panduan itu dirubah menjadi ya. Dan matinya satu kaum banyak jumlahnya, aisaru, itu lebih ringan dari meninggalnya habrin, seorang alim. Karena meninggalnya seorang alim itu musabun, musibah wasi'ul alami, yang sangat luas sekali, sangat luas apa? Kepedihannya. Ya, sangat luas kepedihannya. Nah, kadang ada seorang yang meninggal, ya, seorang yang meninggal, banyak jumlahnya, tapi tidak menjadi sedih bagi manusia.

Berkata penulis rahimahullah, ya talibal ilmi la tabghi bihi badalan faqad dhafirta wa rabbil lawhi wal qalami. Ya talibal ilm, wahai seorang penuntut ilmu, la tabghi bihi badalan, jangan kamu cari pengganti apapun untuk ilmu yang kamu cari itu. Faqad dhafirta wa rabbil lawhi wal qalami. Ya sungguh engkau telah mendapatkan, sungguh engkau telah memperoleh keberhasilanmu demi Allah, Rabb al-Lauh dan al-Qalam. Ya. Ini balago mendalam ya, sastra Arab sangat berkaitan sekali ya. Tatkala penulis rahimahullah bercerita tentang ilmu, mereka beliau bersumpah dengan nama Allah, Rabbil Lauhi wal Qalam. Al-Lauh artinya Allahul Mahfud. Ya, dialah Allah yang Maha memiliki Allah, di Allahul Mahfud ditulis seluruh takdir di situ, dan dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik Al-Qalam. Iya. Baik. Jadi sini ada dua pembahasan yang ingin saya tekankan di sini dari etika ilmu. Dari etika dan wasiat untuk penuntut ilmu. Yang pertama, adamul ibtigha bil ilmi badalan, tidak mencari pengganti apapun untuk ilmu. Ini etika yang pertama dulu. Iya. Dan etika ini akan kuat pada diri seorang penuntut ilmu kalau dia kuasai pembahasan sebelumnya. Dia mengerti keutamaan dari apa? Dari ilmu tersebut. Iya. Kalau dia sudah mengagungkan ilmu, paham kadar ilmu, derajat ilmu itu, dia tidak akan mencari pengganti apapun. Iya. Karena itu beliau ingatkan di sini, ya talibal ilm, wahai seorang penuntut ilmu, la tabghi bihi badalan. Asalnya la tabghi, tanpa ya ya asalnya. Tapi ya-nya disimpan di situ tetap. Kenapa? Sebab ini timbangan syair. Ya, darurat syair harus tetap ada ya-nya. Supaya wazan akhirnya menjadi mustaf'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun. Ya. Kalau ya-nya tidak ada, nah itu akan repot nanti. Dia akan menjadi musta'ilun gitu aja. Fa-nya jadi hilang. Jadi timbangannya menjadi rusak. Dan itu tidak ada timbangan yang kayak gitu di syair yang seperti ini. Ya. Kadang sebagian kalimat bisa berubah ya. Mustaf'ilun bisa menjadi mafa'ilun, bisa menjadi fu'ulun, bisa menjadi mufta'ilun. Ya. Itu biasa berubah seperti itu. Tapi kalau dia berubah menjadi hilang ya-nya, hilang fa-nya, itu tidak ada di perubahannya. Karena itu harus dipasang ya di situ supaya fa-nya ada. Jelas ya? Baik. Dan ini dinamakan darurat syair. Darurat syair itu banyak bentuk. Kalau kita belajar di ilmu syair, darurat syair itu disebut ada puluhan. Bahkan ada yang menyebut lebih 100 darurat syair. Ya. Bentuk-bentuknya. Dan ini salah satunya. Jadi wahai seorang penuntut ilmu, jangan kamu cari pengganti terhadap ilmu tersebut. Ya. Jangan kamu cari pengganti. Ini kaidah untuk seorang penuntut ilmu. Atas tabdiluna apa? Billadhi huwa ad atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu ganti apa ayatnya? Atas tabdiluna alladhi huwa khair billadhi huwa adna. Apakah engkau mengganti ya sesuatu yang baik itu dengan hal yang rendah? Ya. Dengan hal yang rendah. Ini peringatan besar ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini kaidah. Kaidah besar. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah engkau mengganti sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang baik? Jadi sesuatu yang baik diambil yang rendah untuk mengganti apa? Yang baik. Iya. Ini teguran ayat ini. Ingkar terhadap Bani Israel. Subhanallah, Bani Israel itu ya, sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat. Nikmat yang sangat besar. Diberi untuk mereka al-man was-salwa. Makanan yang luar biasa. Harusnya mereka sudah cukup. nikmat, tapi mereka cari hal yang rendah, cari hal yang inah, ya, minta dari al-baqal, kitha, fum, ya, adas, basal, hal-hal yang rendah yang mereka cari, dari bawang, kacang, dan yang semisal dengannya. Maka ditegur mereka, apakah kalian mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang hina, yang remeh? Ya, maka seorang penuntut ilmu seperti itu dalam hidupnya. Setelah dia kenal ilmu ini, jangan dia ganti dengan hal yang hina, hal yang rendah. Dia sudah kenal nikmatnya agama, dia jangan ganti dengan berpaling darinya. Dia kenal dari ibadah, jangan dia ganti dengan selain itu. Ya, maka ini kaidah besar di dalam Al-Quranul Karim yang harusnya diperhatikan dengan seksama oleh seorang hamba. Maka wasiat yang pertama untuk seorang penuntut ilmu, dia jangan dia mencari pengganti untuk ilmu tersebut. Ya, itu tidak lucu ya kalau ada yang orang di biografi hidupnya dulu dia penuntut ilmu. Ya, bagaimana ceritanya dia dulu penuntut ilmu? Ya, berarti setelah belajar dia kemana? Banting setir. Ya, nah, ini repot ya. Kalau dia dulu di dunia kemudian belajar, ah itu bagus. Ya, itu dari hal yang rendah dia menuju kepada hal yang apa? Hal yang tinggi. Ini sudah bagus jalannya. Tiba-tiba dia banting ke jurang atau mundur ke belakang. Nah, ini bukan cocok untuk seorang penuntut ilmu. Karena itu dinasihati oleh penulis, ya talibul ilm, wahai penuntut ilmu, ya, la tabghi bihi badalan. Jangan engkau mencari pengganti untuk ilmu tersebut. Faqad dhafirta wa rabbil lawhi wal qalam. Ini pembahasan yang kedua. Ad-dhafar bil ilm, keberhasilan dengan ilmu. Ya, kalau mau berhasil, yang namanya berhasil itu dia berhasil mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Ya. Dia belajar, dia berhasil. Ya, itu dengan ilmu namanya. Baru dia berhasil. Adapun kalau dia tidak memperoleh ilmu, itu belum disebut dia berhasil. Belum disebut dia berhasil. Karena sebab keberuntungannya pada apa? Pada ilmu dan mengamalkan dari ilmu. Iya. Ya kalau dia tidak mempelajarinya, berarti dia belum apa? Belum berhasil. Belum berhasil. Maka di sini juga terdapat bahwa penulis rahimahullahu taala menekankan seorang penuntut ilmu itu, kalau dia belajar, dia fokus. Jangan dia mengganti arahnya. Dan itu ciri keberhasilan. Ciri keberhasilan. Sebab kalau seorang belajar, terlalu banyak arahnya, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang mikir sana, mikir situ, kapan dia mau berhasil? Iya. Itulah yang dikatakan oleh seorang penyair, wa mushattatul azamati tumfiku umrahu hayrana la dhafarun wala ikhfaku. Orang yang memecah-mecah semangatnya, dia punya semangat azamat, banyak semangatnya, tapi masalahnya dia pecah-pecah ya semangatnya. Maka orang yang seperti ini dihabiskan umurnya, la dhafarun, tidak dia berhasil, tidak pula ikhfaq, tidak pula dia berhasil naik. Ikhfaq itu berhasil dia kibarkan bendera ya. Tidak juga dia berhasil. Nada dia berhasil. Iya. Jadi seorang penuntut ilmu kalau ingin bagus di dalam belajar, itu dia harus punya prinsip ini. Jangan dia ganti ilmu itu dengan sesuatu apapun. Iya. Keliru ya kalau di seorang menjadikan ilmu. Kalau dia ingin belajar menuntut ilmu, dia jadikan ilmu nomor dua. Ya, walaupun ada sebagian orang ya saya kerja, saya ini, tapi saya ada waktu belajar. Ya itu bagus ya. Tapi kalau ingin sampai ke tingkat ilmu yang bagus, dia harus jadikan ilmu itu paling depan. Ya. Ya kalau umumnya kita kan, ya kita aktivitas yang penting jangan lupa taklim, kan begitu? Nah, ini lumayan bagus ya. Ya, walaupun kurang bagus. Ya, kalau ingin lebih bagusnya. Ya, dia asalnya menuntut ilmu. Dia asalnya menuntut ilmu, belajar. tapi jangan lupa kerja. Nah, itu baru bagus. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iya, apa ayatnya? Ya, wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat, dan jangan lupa bagianmu dari apa? Kehidupan dunia. Ya, jangan dibalik. Ya, cari dunia tapi jangan lupa salat. Hah? Jangan lupa puasa, jangan lupa doa. Ya, ini terbalik ya. Kalau perintah Allah, kita diperintah mencari akhirat. Tapi jangan lupa dari kehidupan apa? Dunia. Ya. Dan seorang yang hidup dengan kehidupan yang hakiki dalam bentuk ibadah, dia mencari dunia pun itu bisa bernilai ibadah bagi dia. Bisa bernilai ibadah. Kapan bernilai ibadah? Nah, ini kuncinya kalau dia belajar ilmu. Ya. Karena dengan ilmu yang dia pelajari, dia bisa mengetahui pintu-pintu ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Karena itu seorang alim, kadang dia duduk-duduk saja, dia sudah banyak ibadah yang dia kerja. Berbeda dengan apa? Orang yang kadang beraktivitas dia dikir, sana ibadahnya cuma 1-2. Alim ini duduk dari tadi ibadahnya mengalir. Iya. Jadi jangan dikira bahwa banyak aktivitas itu tanda dia lebih bagus. Belum tentu. Karena ilmu itu bukan diukur dengan banyaknya aktivitas dan bekerja. Tapi ukuran yang paling pokok pada ilmu, sesuatu yang bercokol di dalam dada. Karena itu kata para salaf, ma sabakakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyam wala sadaqah walakin bisyai'in waqara fi sadrihi. Abu Bakar itu tidak mendahului kalian dengan banyaknya kalian salat, puasa, banyaknya kalian bersedekah. Tapi Abu Bakar mendahului kalian dengan sesuatu yang bercokol di mana? Di dalam hatinya. Itu yang membuat Abu Bakar lebih tinggi daripada para sahabat yang lain. Abu Bakar berjihad, sahabat yang lain juga berjihad. Abu Bakar salat, puasa, yang lainnya juga salat, puasa. Abu Bakar bersedekah, yang lainnya juga bersedekah. Tapi sesuatu yang berada di dalam hati Abu Bakar, ini yang tidak bisa disaingi. Membuat sholatnya lebih besar daripada yang lainnya. Puasanya lebih besar daripada yang lainnya. Ya, karena itu jalannya para sahabat, seperti yang digambarkan oleh seorang penyair, dan ini Ibnu Rajab punya pembahasan sangat indah sekali di sini. Beliau sebutkan kaidahnya. Apa sebab yang menyebabkan para salaf itu lebih besar pahalanya, kebaikannya, ilmunya daripada orang-orang belakangan. Ya, jalan mereka tergambar dalam sebuah syair yang diucapkan. Mali bimithli rai, mali bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Ya, manli bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Katanya, siapakah yang bisa memberiku seperti gaya berjalanmu yang santai itu? Engkau jalannya pelan-pelan, tapi tibanya paling awal. Tibanya paling awal. Itu jalannya para sahabat. Ibaratnya orang berlomba ini ya. Ya, berlomba. Semuanya dari garis start yang sama. Begitu start, sahabat jalannya pelan-pelan. Ya, ini sudah jalan cepat. Tapi begitu di garis finish, mereka semua sudah ada di depan. Nah, ini gaya beragama mereka. Nah, ini perlu dipelajari. Itu ilmu yang menyambung seperti itu. Ya, ilmu. Maka ini penting sekali. Keberhasilan dalam menuntut ilmu itu ada dasarnya. Sumber pokoknya, jangan dia mencari pengganti apapun terhadap apa? Terhadap ilmu. Baik, ini wasiat di bait syair yang pertama. Yang kedua, di halaman 42 ya, bait syair yang ke-62. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, waqaddisil ilma wa'arif qadra hurmatihi fil qawli wal fi'li wal adaba faltazimi. Ada tiga pembahasan di sini. Yang pertama, taqdisul ilm, pensucian ilmu. Yang kedua, ma'rifatu qadri hurmatihi, mengenal kadar pengagungan. Ya, mengenal kadar keagungan ilmu. Dan yang ketiga, iltizam adabihi, komitmen berpegang dengan adab-adab ilmu. Ini tiga wasiat di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, waqaddisil ilm. Sucikanlah ilmu tersebut. Iya. Ini dasar yang pertama untuk seorang penuntut ilmu. Bagaimana dia mensucikan ilmu itu. Mensucikan ilmu itu. Awal wahyu yang turun kepada Nabi setelah dengannya beliau menjadi Rasul adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir kum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, kum, berdiri kamu. Iya. Suruh berdiri ya, menunjukkan keseriusan. Bukan duduk. Berdiri. Fa'andhir, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, kepada Rabbmu hendaknya engkau mengagungkan, membesarkan. Wa thiyabaka fatahhir, terhadap pakaianmu hendaknya kamu sucikan. Iya. Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan pakaianmu hendaknya kamu sucikan, maksudnya terhadap jiwamu, dirimu, engkau sucikan. Iya. Kembali kepada hal yang maknawi, bukan pakaian benaran. Walaupun ada yang menafsirkan terhadap bajumu dan pakaianmu sucikan dari najis. Tapi itu tidak banyak dari ulama yang tafsirkan seperti itu. Kebanyakannya menafsirkan pensucian dari mana? Dari dalam. Karena itu seorang penuntut ilmu, dia mesti mensucikan dirinya ketika dia akan belajar. Iya. Karena dia akan masukkan ilmu, dia perlu tempat yang bagus menampung ilmu tersebut. Nah, ini bentuk dia mensucikan dari ilmu itu. Bentuk dia takdis terhadap ilmu tersebut. Maka dia pelihara ilmu itu. Dia bersihkan dari segala hal yang tidak layak. Segala hal yang tidak pantas. Ya, dalam ucapan maupun perbuatannya. Dia pelihara. Ini wasiat yang pertama. Qaddisil ilm. Sucikan ilmu tersebut. Wa'arif qadra hurmatihi. Kemudian yang kedua, kenallah kadar keagungannya. Ya, yang kedua ini kalau kita sudah tahu keutamaan ilmu yang sudah berlalu, maka ini sudah ada bekal mengenal kadar keagungan ilmu. Karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa la yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqahu." Bukan dari umatku orang yang tidak mengagungkan orang besarnya, tidak merahmati orang kecilnya, dan tidak mengenal hak orang yang berilmu di tengah mereka. Jadi katakan bukan dari umatku, perhatikan bahasa Nabi. Jadi kita mesti mengenal kadar seorang alim, kadar ilmu yang dia sandang. Ya, dan si alim ini bukan dihormati karena dirinya sebagai manusia, tidak. Dia dihormati karena ilmu yang dia apa? Ilmu yang dia sandang. Ilmu yang ada pada dirinya. Maka Nabi bersabda, bukan dari umatku orang yang tidak melakukan tiga hal ini. Salah satunya orang yang tidak mengenal hak orang yang berilmu di tengah mereka. Karena itu dari adab, dari wasiat untuk penuntut ilmu, hendaknya dia mengerti, dia selalu mengenal kadar kehormatan ilmu. Iya. Fil qawli wal fi'li. Dalam ucapan dan perbuatan. Dalam ucapan dan apa? Perbuatan. Karena itu dia jaga dirinya. Iya. Kadang sebagian penuntut ilmu, subhanallah. Iya. Itu banyak cerita ya. Ya, sering sampai ke saya juga. Ada sebagian ikhwah kadang, masya Allah, di tempat dia, ya tadinya tetangganya, oh masya Allah ini sepulan baik sekali dulu. Tapi setelah dia belajar jadi sangar orangnya. Ya, salam saja tidak mau. Ini enggak mengenal ya dari kadar ilmu, pensucian ilmu. Ya. Dan enggak boleh dia seperti itu. Jadi pasti ada yang keliru yang dia pelajari. Ada yang keliru yang dipelajari. Ini sebagian orang seperti itu. Dia belajarnya baca buku-buku misalnya. Ya, sebenarnya isinya bagus. Sikap terhadap ahlul bidah. Ya, bahaya orang yang mengikuti hawa nafsu dan sebagainya. Dan itu ada sudut ilmu benar di situ. Tapi ini menerapkannya salah. Semua orang menjadi ahlul bidah. Ya, orang yang jahil saja tidak kenal apa-apa, dia sikapi. Ya. Ini menimbulkan berbagai kekacauan. Akhirnya seakan-akan surga itu mereka yang kapling. Ya. Sudah dikapling, dia pastikan. Ya. Jelas ya? Nah itu kelihatan ya, kalau dikatakan seperti itu, oh itu kamu tidak benar bilang seperti itu kelihatan, keluar dari lisan-lisan mereka. Ya, berani menghukumi si fulan di dalam neraka, fulan finnar, hebat sekali. Memang neraka di tangannya. Ya, ini semuanya akibat dari apa? Kejahilan. Akibat dari kejahilan. Jadi, kalau orang mengenal kadar ilmu, dia tidak akan berbuat seperti itu. Dia agungkan ilmu itu. Jangan sampai manusia berjelek sangka kepada ilmu dan kepada para penuntut ilmu. Itu dia pelihara. Iya. Itu pengaruh dari pengagungan terhadap ilmu. Ya, kalau dia menjadi sebab orang berjelek sangka kepada ilmu, itu bahaya. Harus dia perbaiki dirinya. Pasti di cara belajarnya dan tidak beres. Harus ada yang dia perbaiki. Kemudian, yang ketiga, wal adaba faltazimi. Dan terhadap adab-adab, hendaknya engkau iltizam. Ya, ini juga sisi penting. Di tengah seorang penuntut ilmu, dia menjaga adab. Ya, dia menjaga adab dan akhlak. Di mana adab itu di kalangan para as-salaf rahimahullahu ta'ala adalah hal yang diperhatikan sekali. Mereka memperhatikannya. Iya. Mereka memperhatikan. Sebagian ulama kita, ada yang mereka belajar adab, itu lebih banyak daripada dia belajar ilmu. Iya. Lebih banyak daripada dia belajar ilmu. Karena itu, penulis di sini memberikan dari awal wasiat untuk seorang penuntut ilmu. Wal adab faltazimi. Iya. Ada sebagian dari as-salaf rahimahumullahu ta'ala yang mengatakan, saya belajar adab 30 tahun. Belajar ilmu 20 tahun. Belajar ilmu berapa? 20 tahun. Nah, itu terlihat di majelis. Di ulama terdahulu. Disebutkan bahwa di majelis sejumlah ulama itu, orang-orang yang hadir di situ ada dua jenis. Ada yang wajahnya itu menghadap ke depan saja. Dia belum menulis. Karena dia hadir di majelis untuk belajar adab dari guru. Ada yang lainnya dia sudah menulis. Mencatat apa yang disampaikan oleh guru dari hadit-hadit. Nah, dan di masa dahulu, itu di biografi rawi, ada disebut Fulan bin Fulan al-Mu'addib. Dia memang kerjaannya mendidik, memberi adab. Jadi ada anak kecil sebelum dia belajar, dimasukkan dulu tempat khusus, orang khusus mengajari dia adab. Ya, etika, akhlak, keseharian, etika terhadap ilmu, ditalkin, dipraktekkan. Sehingga dia masuk ke majelis ilmu, itu sudah beretika dengan apa? Dengan adab ilmu. Iya, tapi berbeda dengan banyak manusia di masa ini. Tidak mengenal dari apa? Etika dan adab tersebut. Karena itu penulis rahimahullahu ta'ala mengingatkan, wal adab faltazimi, adab itu hendaknya engkau komitmen, berpegang dengannya. Dan ini insyaAllah ta'ala nanti akan dijelaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala berbagai etika dan adab untuk seorang penuntut ilmu, untuk seorang guru ketika mengajari muridnya, dan sebagainya. Adab-adab seputar ilmu. Iya. Baik. Kemudian di bait syair yang ke-63. Halaman 43. Kata beliau rahimahullah, wajahat bi'azmin lan thina'a lahu law ya'lamul mar'u qadral ilmi lam yanami. Dan bersungguh-sungguhlah kamu dengan azam yang kuat. Dengan azam yang kuat. Lan thina'a lahu. Tidak ada mundur di belakangnya. ya, tidak lemah dengannya. Lau ya'lamul mar'u qadral ilmi lam yanami. Andai kata seorang itu mengenal kadar ilmu, dia tidak akan tidur. Iya. Andai kata dia kenal dari kadar ilmu, dia tidak apa? Tidak akan tidur. Nah, di sini beliau tegaskan wasiat untuk seorang penuntut ilmu. Al-ijtihad bi azmin qawi. Ijtihad dengan azam yang apa? Yang kuat. Jadi seorang kalau mau belajar menuntut ilmu, dia penuh kesungguhan dengan azam yang kuat. Dia memiliki azam yang kuat. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang sangat agung. Yang beliau sebut sebagai apa? Perbendaharaan lebih baik dari perbendaharaan emas dan perak. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rusht. Hingga akhir doa, panjang doanya. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu keteguhan di atas perkara. Dan azimah, semangat yang kuat di atas petunjuk. Ini dua perkara yang dimohon. Diperlukan oleh seorang penuntut ilmu. Teguh di atas perkara, lurus jalannya. Kemudian kalau dia sudah di atas petunjuk, dia punya azimah yang kuat di situ. Iya. Dia punya azam yang kuat. Karena itu kata seorang penyair, al-jaddu bil-jiddi wal-hirmanu bil-kasali fansab tusib an-qaribin ghayat al-amali. Kemegahan, keagungan itu didapatkan dengan kesungguhan. Orang yang diharamkan darinya kebaikan ilmu itu karena dia malas. Maka selalulah kamu berdiri tegak, pasti kamu akan dapat angan-anganmu itu, apa yang kamu cari, kamu akan dapatkan dalam waktu dekat. Iya. Harus punya azam. Harus punya azam yang kuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu taqullaha, apa? Haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini menunjukkan azam. Iya. Allah berfirman kepada nabinya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah selesai wahai Nabi Muhammad, berdiri lagi. Lakukan ibadah yang lainnya dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu berharap. Dan Allah berfirman kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Ya, maka harus ada kesungguhan disertai dengan apa? Azam yang kuat. Tidak ada mundur. Tidak lemah. Seorang penuntut ilmu seperti itu. Iya. Selalu dia kuat. Selalu dia kuat. Nah. Di sini datang kadang seorang penuntut ilmu. Kalau dia hadir di majelis ini. Masya Allah ya. Kayak api itu membara sekali. Ya. Kalau istilahnya orang mau perang itu. Ya. Dia duduk saja sudah terangkat-angkat pantatnya. Ya mau apa? Mau berangkat. Ya. Tapi yang menjadi masalah itu ya, keteguhannya berjalan. Hari ini kuat, besoknya sudah loyo. Ya. Hari ini Masya Allah hadir, nanti lusanya sudah apa? Sudah kurang. Ya, alhamdulillah pekan ini hari ini mirip-mirip ya dengan kemarin. Ya, mudah-mudahan selalu istiqomah sampai 2 tahun yang akan datang. Ya, tetap seperti itu. Itu harus dijaga azam, ijtihad dengan apa? Azam yang kuat. Orang dilihat di situ dari kesungguhannya. Iya, sampai ada seorang murid itu dia hadir di majelis gurunya tidak pernah alfa. Ya, tidak pernah alfa. Padahal majelisnya beberapa tahun. Bayangkan dia tidak pernah apa? Tidak pernah alfa. Ini menunjukkan semangat. Menunjukkan semangat. Baik. Karena itu harusnya seorang penuntut ilmu memahami ini. Karena ini adalah kadar yang membuat dia istiqamah di dalam belajar. Membuat bagus nanti apa yang dia hasilkan dari ilmu tersebut. Ya, disebutkan ya di dalam buku-buku biografi berbagai kondisi para ulama, semangat mereka. Ya. Semangat mereka di dalam belajar, azam mereka. Dan ini kalau mau diceritakan luar biasa. Dari azam mereka itu. Sampai disebutkan dari Abu Yusuf, kawan murid Abu Hanifah, ketika beliau di kondisi sakaratul maut. Di kondisi apa? Sakaratul maut. Datang orang berkunjung. Dia masih sempat tanya lagi kepadanya. Dia buka satu pembahasan fikih. Ya, yang mana yang paling afdal bagi orang yang melempar jamrah? Dia berkendaraan atau berjalan kaki? Ya. Maka tamu yang datang ini, yang berkunjung ini, berkata berkendaraan lebih afdal. Kata Abu Yusuf, kamu salah. Kalau begitu jalan kaki yang lebih afdal. Kata Abu Yusuf, kamu juga salah. Ya. Akhirnya Abu Yusuf terangkan, kalau dia untuk melempar, apa kalau dia untuk berdoa, afdalnya dia berjalan. Kan lemparan pertama, kedua kan berdoa di situ kan? Nah, di situ bagusnya berjalan. Tapi kalau dia untuk lemparan, hanya melempar saja bukan berdoa, yang lemparan terakhir, dia berkendaraan supaya langsung saja dia keluar dari yang tidak bikin rame-rame orang. Jadi memang rinciannya seperti itu. Maka orang ini keluar dari Abu Yusuf, belum sampai di pintu, Abu Yusuf sudah keluar ruhnya, rahimahullah. Perhatikan ya, azam dan semangat di dalam apa? Mengulangi ilmu. Sebagian dari as-salaf ada yang sudah di kondisi sakit, dia dengar faedah. Dia minta catatannya, dia catat faedah itu. Di kondisi sakit berat. Iya. Jadi kalau dilihat dari semangat para as-salaf dalam hal ini, itu luar biasa. Kenapa? Karena kadar pengagungan ilmu itu ada di dalam dada mereka. Mereka paham bahwa ilmu ini ibadah yang sangat besar. Ya. Kita banyak keliru ya dikarenanya ibadah itu jagonya dia sholat sunnah, sholat malam. Ya. Padahal di dalam keajaiban menulis ilmu seperti ini, itu mereka anggap sebagai ibadah. Itulah yang membuat hal-hal yang menakjubkan dari para salaf di dalam belajar mereka. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, kita akan lanjutkan nanti setelah sholat nanti di sesi berikutnya, insyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.